Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Halo pendengar, Do You See What I See? Nama aku Cecil dan aku pengen banget share tentang cerita pengalaman aku sendiri. Kejadiannya sekitar tahun 2007-2008, aku sekitar kelas 2 atau 3 SMP ya. Kelas 2 sih harusnya. Waktu itu aku lagi pulang kampung ke rumah almarhum papa aku di Palembang. Aku tuh udah lama banget gak pulang ke Palembang karena kebetulan mama papa pisah. Jadi kayak baru kali ini lagi aku balik ke rumah Palembang setelah 10 tahun ya. Jadi terakhir aku kesana tuh ketika aku sekitar umur 3-4 tahun. Karena gak tahu ya tata krama atau apa yang harus apply di sana, jadi aku ya act like a normal girl. Karena aku gak tahu juga silsilah rumah itu seperti apa, jadi aku benar-benar ya udah biasa aja gitu. Anehnya ya, bunda aku, mama tiri aku itu kayak sangat menghindari buat pipis di rumah. Jadi waktu sampai baru landing di Palembang, bunda itu langsung buru-buru ke kamar mandi. Terus aku nanya kenapa gak pipis di rumah aja gitu. Terus bunda cuman ketawa aja, terus ya udah gitu. Tapi ya kenyataannya bunda tetap aja sih ke kamar mandi gitu, karena memang mungkin kebelet lagi gitu ya. Aku gak ada pikiran apa-apa ya, masalah hantu apa segala macam, karena to be honest, aku tuh antara takut dan berani, dan antara apa ya, mencoba untuk lebih realistis aja lah sama hal kayak gitu. Apalagi itu kan malam takbiran ya kali gitu kan. Terus bunda aku tuh minta diantar ke kamar mandi. Jadi gini teman-teman, rumah ayah ibu aku, rumah kakek nenek aku yang di Palembang itu adalah rumah panggung yang kuno, yang umurnya udah tua banget. Kayu-kayunya juga udah hampir lapuk kayaknya ya. Dan posisi kamar mandi itu ada di bawah, bukan di atas kayak ruang keluarga atau kamar gitu. Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi atau mau ke dapur, kita harus lewatin dua lorong. Jadi lorong yang lurus, terus belok kiri lorong, terus baru tangga. Dan tangganya itu kayunya udah apa ya, karena dekat kamar mandi jadi kayak biasanya masih basah. Terus langsung napakin tangga, jadi kayunya itu sedikit licin. Dan aku mikir, oh mungkin bunda minta diantar karena takut kepleset gitu. Apalagi kan bunda juga umurnya udah lumayan waktu itu. Gak ada pikiran apa-apa, ya udah berkelakuan seperti biasa. Jadi ya udah jalan aja biasa gitu. Meskipun ya memang jujur aku gak kebiasa karena rumahnya itu benar-benar rumah yang kuno lah aku bilang ya. Terus suatu hari, jadi gini, di keluarga kita itu ada kebiasaan kalau mandi sorenya itu maksimal sebelum azan maghrib. Jadi waktu udah azan maghrib kita bisa kumpul bareng dan sholat bareng. itu memang udah tradisi, apalagi waktu itu lagi lebaran, jadi semua keluarga kumpul, sholat berjamaahnya lebih rame gitu. Nah, waktu itu kebetulan aku lagi halangan, jadi aku gak sholat. Dan aku mikir kayak, ya udah sih, berarti gak usah rebutan kamar mandi, karena emang kamar mandinya ada dua sih. Cuman, ya tetap aja sih malas aja gitu rebutan. Jadi aku mikirnya ya udahlah waktu mereka sholat aja aku mandi. Ya udah aku turun lah mandi. Itu hari ketiga aku stay di Palembang ya. Waktu aku turun ke bawah aku mandi seperti biasa, aku selalu nyanyi-nyanyi kalau mandi itu. Ya enggak bisa diam, memang aku selalu berisik lah. Nah, waktu aku lagi mandi, aku nyanyi-nyanyi, tiba-tiba itu ada suara kayak bak plastik itu dilempar gitu. Jadi grobrak gitu. Terus suara kedua makin kencang lagi. Kayak suara barrels, suara drum yang dilempar gitu. Terus aku mikir ini pasti kerjaan om-om aku, karena emang aku kan usil ya. Jadi om-om aku lebih usil daripada aku gitu. Dan aku mikir ini pasti kerjaan mereka karena mereka ngisengin aku gitu. Akhirnya aku teriak gitu, apaan sih om gitu. Terus suaranya hilang lagi. Aku nyanyi lagi dong, nyanyi lagi, terus suara itu lebih kenceng lagi. Jadi posisi kamar mandi itu turun tangga langsung kamar mandi. Kamar mandinya itu ada yang kanan dan ada yang kiri. Aku ambil yang kanan. Kamar mandi itu ngadep timur dan suara itu dari selatan. Jadi dari sebelah kanan kamar mandi itu, ujung rumah lah, batasan rumah gitu. Terus aku teriak lagi, apaan sih Omri gitu. Aku makin kencengin nyanyinya, makin kencang nyanyi. Terus gak lama suara pintu kamar mandi aku digedor 3 kali, kencang banget, dak dak dak gitu. Terus aku diem sebentar, apa Omri? Terus aku bilang gitu. Gak ada suara lagi. Aku nyanyi lagi, digedor lagi, apaan sih Omri gitu. Aku akhirnya nunggu, harusnya ada suara sandal dong kalau misalnya emang itu suara dari atas gitu ya, atau suara dari om aku yang dari bawah, karena di bawah itu masih tanah ya, masih bukan tanah sih, ya bukan ubin lah, jadi pasti pakai sandal kalau misalnya ke bawah gitu. Terus nggak ada suara sandal, nggak ada suara apa-apa. Terus aku mikir, ah ini ngerjainnya parah nih, dikira aku takut, aku bilang gitu dalam hati, lihat aja ntar gue kerjain balik gitu. Itu mikirnya gitu waktu itu. Terus waktu aku ke atas, mereka tuh udah pada kelar sholat. Om aku dua-duanya itu lagi duduk di kursi ruang tamu gitu. Terus aku bilang, Om John, kalau ngerjain John kayak gitulah, ngapain sih lempar-lempar bak, malah berisik, aku bilang kayak gitu. Terus, hah? Lempar bak apaan gitu? Serius, aku bilang itu. Gedor-gedor pintu segala, aku bilang itu. Dikira aku takut, aku gak takut, aku bilang gitu. Terus mereka cuman ketawa doang gitu. Masa bukan Om Di sama Om John, aku bilang gitu. Nggak ada Om Di sama Om John, kan baru sholat, baru selesai sholat, dibilang gitu. Dan terus aku mikir gitu, kayak ngeruntut satu-satu orang yang ada di rumah, siapa yang kemungkinan ngerjain aku gitu. Tante-tante aku, wak-wak aku nggak mungkin sih kayak ngerjain aku, itu iseng banget gitu. Apalagi ponakan-ponakannya, karena aku ini lumayan disegani waktu itu. Bukan disegani sih, ditakutin kali ya, karena aku bandel banget orangnya. Terus besokan paginya aku nanya ke uak-uak aku gitu, wah tadi malam ini ya waktu aku mandi dikerjain ya, aku digedor-gedor pintunya, aku bilang gitu. Terus mereka cuman ketawa, dari mana suaranya, dibilang gitu. Dari kanan kamar mandi, aku bilang gitu. Terus ya ketawa aja gitu. Terus waktu aku lagi di bawah, kan mereka lagi masak, jadi di dapur tuh ada pintu lagi, di setelah dapur tuh ada pintu gitu untuk menuju keluar gitu. Terus om aku itu turun dari atas, terus nanya, "Eh, Cecil, kemarin mana kata ada suara waktu kamu mandi gitu. Dari mana?" gitu. "Itu dari kanan. Sini coba kasih tunjuk Om John. Kasih tunjuk di dari sebelah mana suaranya." Terus waktu aku keluar dari pintu itu baru pertama kalinya aku keluar dari pintu itu ya. Itu tuh ternyata pintunya itu ke kayak pekarangan gitu yang isinya itu kayak pohon pisang, kayak yang bener-bener ya gitulah pekarangan desa gimana sih gitu. Dan waktu aku belok kanan ke arah sumber suara yang suara bak-bak itu, aku lihat ternyata itu kali. Jadi itu kali yang pinggiran sungainya itu gak mungkin bisa dilewatin orang, apalagi bisa lempar-lemparan bak di situ. Dan di situ gak ada bak sama sekali, karena itu ya pekarangan gitu. Tempat cuci, tempat apa segala macam itu ada di dalam, di setelahnya dapur di samping gitu, di samping kanan. Dan kalaupun itu emang dari tempat cuci, harusnya suaranya ada di depan aku. Dan ini suaranya ada di kanan aku. Waktu aku tahu bahwa itu adalah sungai, aku langsung nganga. Dan aku langsung diem aja. Terus om aku cuman bilang, "Makanya kalau misalnya dibilangin ayah ibu mandinya sebelum maghrib, nurut meskipun gak sholat gitu." Karena aku nurut ya. Sejak saat itu aku lebih berhati-hati. Berarti memang setiap rumah tuh punya aturan gitu loh. Dan rumah ini aturannya adalah gampang banget sebenarnya, lo nggak boleh mandi waktu maghrib gitu. Ya udahlah, lewat gitu kan. Aku berusaha pipis sebelum maghrib, apa segala, pokoknya aktivitas di bawah itu sebelum maghrib kecuali emang ada orang gitu di bawah ya. Sampai akhirnya suatu ketika aku lagi foto-foto gitu. Jadi aku waktu lebaran alhamdulillah dapat hadiah kamera. Nah, aku suka banget foto dari cermin gitu loh. Ya zaman dulu kan masih hits ya foto di cermin pakai kamera gitu. Jadi ada satu cermin di ruang tamu yang apa ya, kuno kayaknya ya. Jadi ukiran-ukiran di pinggir cerminnya itu kelihatan banget loh kalau misalnya itu ukiran bagus dan kuno dan tua gitu. Bahkan di cerminnya itu, di kacanya itu ada bercak-bercak yang kayak kelihatan bahwa itu lama gitu. Aku tuh kayaknya satu-satunya ponakan yang kalau pakai bedak atau sisiran tuh selalu di cermin itu. Aku sih gak pernah lihat ya ponakan-ponakan lain tuh ngaca di situ. Yang ngaca di situ tuh cuman aku dan om aku dua. Itu pun aku sadari setelah kejadian ini. Jadi aku foto-foto di cermin, terus aku nyalain flash lah apa segala macam. Pokoknya aku mencoba berbagai angle ya. Sampai akhirnya kamera aku taro, terus gak taunya kamera aku dicek itu sama om aku gitu. Waktu itu aku lagi nonton TV sama sepupu-sepupu aku yang lain gitu. Terus om di tiba-tiba om aku itu teriak gini, "Ya Allah Cecil, kamu ngapain lagi?" gitu. "So, hah? Ngapain apaan?" aku bilang gitu. "Ini lihat sini, duduk sini," gitu. Dia nunjukin hasil-hasil foto aku yang ada di cermin. Ada sekitar 5 atau 6 foto gitu yang ditunjukin ke aku. Jadi posisinya kan rumahnya tuh panjang ya. Jadi waktu aku foto, belakang tuh masih ada space gede banget. Di pojokan belakang aku di foto itu kayak ada asap gitu ya. Asap warna putih. Terus foto selanjutnya itu asapnya itu makin pekat. Foto selanjutnya lagi itu asapnya ada kayak itemnya di atasnya. Dan yang paling terakhir itu asapnya pekat banget, kelihatan bahwa itu sebenarnya adalah putih dan berambut gitu. Dan aku langsung, ini bahkan aku waktu cerita aja merinding banget. Aku langsung nggak lagi, "Ya Allah, kenapa aku lagi gitu yang kena ya?" Terus aku bilang sama om aku, "Om Di, ini apa?" aku bilang gitu. "Kamu kalau ngaca di sini," dia bilang, "kelihatan cantik ya," dia bilang gitu. Iya, ya nggak tahu sih, kayaknya iya ya, tapi aku emang suka aja ngaca di sini, makanya aku foto di sini, aku bilang gitu. Terus ya emang yang punya kaca dalam tanda kutip itu kayak gitu, sukanya godain cewek-cewek, jadi pasti kelihatan cantik. Nanti suatu ketika kamu mukanya bisa jadi jelek banget di kaca ini, dia bilang gitu. Terus aku bilang, om, dia bercanda nih, aku bilang gitu. Terus dia ketawa. Coba sekarang kamu lari ke ayah sama ke ibu, coba tanya cerminnya itu umurnya berapa tahun, dia bilang gitu. Karena aku nih curious ya, jadi aku tanya, ayah ibu itu nenek kakek ya, ini cerminnya umurnya berapa tahun gitu. Ya sekitar 200-an tahun lah, dia bilang gitu. Gitu ya, kenapa? Kenapa sama cerminnya gitu? Terus diliatin ya, dibilang gitu kayak aku langsung. Jadi semua orang di rumah ini tahu bahwa sesungguhnya cermin itu ada something di cermin itu, dan I'm the only one who doesn't know, and I do something reckless yang mungkin mengganggu mereka gitu ya, mengganggu si pemilik cermin dalam tanda kutip. Dan sejak saat itu, setiap aku pulang kampung, setiap aku pulang ke Palembang, aku gak pernah mau nginep di rumah ayah ibu. Kalau emang rumah om aku, tante aku yang lain itu penuh, lebih baik aku nginep di hotel deh. Jadi itu cerita rumah panggung nenek kakek aku di Palembang. Thank you.